بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صبر. Baik, pertanyaannya, kenapa saya merasakan ada perlawanan yang sangat hebat dari dalam diri saya sendiri, Ustaz? Memang setiap orang berbuat baik akan menghadapi yang buruk. Jangankan Anda berhijrah, orang ke masjid aja ada tantangannya. Orang tahajud ada pernah perlawanan. Semua pekerjaan kita, kalau yang baik-baik akan ada lawannya yang buruk. Kalau Anda mengerjakan yang buruk, dilawan juga dengan yang baik. Jadi dua itu memang saling berlawanan. Tidak harus Anda berhijrah, tidak berhijrah pun dua itu berlawanan. Coba silahkan cek ya, Anda pulang dari sini saja, di depan, itu sudah saling berlawanan. Lewat mana nih? Sini apa sini? Begitu mau pakai sendal, cari dulu. Berlawanan, di mana tempatnya itu? Sini atau sini? Semuanya begitu. Bangun tidur aja sudah mikir, berlawanan. Coba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Anda mengatakan, cepat siap-siap, sudah adzan. Begitu? Begitu selesai adzan, yang lain mengatakan, tenang, baru adzan, belum komat. Muncul. Di ketika Anda mengerjakan yang baik, akan ada perlawanan. Perlawanan itulah yang menguji Anda supaya serius meningkatkan kualitas hijrah Anda, sekaligus mendapatkan pahala dari situ. Nah, yang jadi masalah adalah, berupa dorongan dari dalam diri untuk malas beribadah, terus-menerus berbuat maksiat dan sebagainya. Bagaimana cara saya bisa terus meningkatkan kualitas iman dan takwa saya, Ustaz? Caranya adalah kuatkan nilai hijrah Anda, niat hijrah Anda, dengan pertama, satu, luruskan niat. Yang kedua, ini yang paling penting. Saya langsung ke ujungnya saja. Setiap kali Anda mengatakan ada dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, cepat jawab, bagaimana kalau saya meninggal saat bermaksiat itu? Itu akan lebih mudah. Begitu keluar dari masjid, hei, sendal yang bagus itu, yang itu, yang itu, yang itu. Begitu Anda mau gunakan, rasakan, bagaimana kalau saya pakai sendal ini, saya meninggal dunia. Paham ya? Itu lebih mudah mendekatkan hati kita untuk mendekat kepada Allah, insya Allah.